إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitabu Al-Jannah wa Sifati Na'imiha wa Ahliha, bab yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqul al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: Babu fana'id dunya wa bayanil hasyri yawmal qiyamah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-15 ini dengan ungkapan bab fana'id dunya. Fana'id dunya. Fana sudah bahasa kita, fana, yaitu lenyap, tidak lama, hilang, sirna, ya. Bahwa dunia ini akan sifat dunia adalah fana, yaitu akan sirna, akan lenyap, akan berakhir, tidak abadi. Fana lawan dari baqa, fana lawan dari baqa, yaitu kekal. Dunia ini fana, ya, tidak ada. Dunia ini fana, yaitu akan sirna, akan lenyap, dan tidak abadi. Kemudian bahagian kedua dari bunyi bab, kata beliau, wabayanil hasyri yaumal qiyamah, dan penjelasan tentang al-hasyar. Al-hasyar adalah pengumpulan, penghimpunan manusia pada hari kiamat. Kalau dunia fana, berarti akan ada alam setelahnya, yaitu kebangkitan. Dan ini bahagian kedua dari bab, yaitu penjelasan bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan, dihimpun, dikumpulkan pada hari kiamat. Bab kehancuran dunia dan manusia kelak akan dikumpulkan di hari kiamat. Dikumpulkan menunjukkan bahwa manusia akan hidup kembali. Adanya al-ba'ath ba'dal maut. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Kemudian kalian setelah hidup di dunia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Ya. Kemudian sesungguhnya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat akan dibangkitkan. Al-ba'ath yang memulai sebelum al-hasyar. Al-ba'ath adalah ketika manusia dihidupkan kembali. Semua yang mati hidup lagi. Tidak ada terkecuali dari awal manusia sampai akhir nanti. Tidak ada yang luput dari kebangkitan. Kemudian setelah dibangkitkan, lalu dihimpun, dikumpulkan manusia untuk mulai atau untuk memulai perjalanan akhirat yang sangat panjang. Ya, perjalanan penghisaban untuk mulai merasakan hasil dari apa yang dilakukan di dunia. Awal dari rasa yang akan dialami oleh manusia nanti sebagai akibat dari yang dilakukan di dunia adalah mulainya manusia melangkah dalam perjalanan akhirat. Akan ada 4 pertanyaan yang ditanya tentang dunia. Ya. An umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah wa an malihi fima iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi hal amila bihi au kama qala alaihi salatu wassalam. Ditanya 4 pertanyaan tentang umur, kan di dunia bagaimana dia menghabiskannya, tentang masa muda. Tentang masa muda ini secara khusus, padahal dia termasuk dalam umur, tetapi spesifik Allah tanyakan tentang bagaimana seseorang mengisi masa mudanya. Kemudian tentang harta yang dia dapatkan di dunia, ketika itu harta sudah tidak ada lagi. Cuma yang akan ditanya adalah yang didapatkan di dunia, bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa digunakan. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan sebelum memulai perjalanan akhirat adalah tentang ilmu, apakah diamalkan atau tidak. Ya, nah, barulah nanti mulai melangkah hasil dari pekerjaan di dunia. Dan dalam melangkah itu pun juga akan ada hasil dari pekerjaan di dunia, yaitu naungan. Ketika itu tidak ada naungan, bumi dihamparkan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, tidak ada bangunan untuk berteduh. Tidak ada sarana untuk dijadikan penghalang dari sinar matahari yang didekatkan oleh Allah di atas kepala manusia. Tudna syamsu ala ru'usil khala'iqi qadramil. Ada beberapa amalan dunia yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhilluh. Kemudian disebutkan 7 golongan manusia. Al-imamul adil wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynahu wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhsha Allah atau inni akhafu Allah. Ini beberapa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang kalbunya imam yang adil, itu orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Seseorang yang bersedekah saking ikhlasnya, bagaimana dia menjaga keikhlasannya agar ibadah sedekahnya diterima oleh Allah, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu infak yang dilakukan oleh tangan kanannya. Seseorang yang dibujuk, dirayu, digoda oleh seorang wanita yang cantik, jelita, kaya raya, lalu dia dengan takwa kepada Allah mengatakan, sungguhnya saya takut kepada Allah. Kemudian, seseorang yang menyendiri mengingat Allah, lalu basah mukanya oleh air mata karena takut kepada Allah. Dan seterusnya. Ya, seseorang yang kalbunya terpaut dengan masjid. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Ini juga hasil dari amalan di dunia. Seterusnya sampai nanti surga neraka itu adalah hasil dari kita hidup di dunia. Padahal sebentar kita. Ya. Penghimpunan yang tadi yang ada dalam bab ini adalah pasca dibangkitkan. Setelah dibangkitkan lalu dihimpun manusia, dikumpulkan yang beriman, beriman semua. Yang kafir dipisahkan dan orang kafir semua. Lalu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keimanan digabungkan dengan orang yang beriman. Sebagaimana di dunia mereka bergabung dengan orang yang beriman, yaitu orang-orang munafikin, nanti dibangkitkan bersama atau dikumpulkan bersama orang yang beriman, nanti dalam proses penghisaban, dalam perjalanan akhirat, mereka secara otomatis terpisah begitu saja tanpa ada proses pemisahan. Ketika ada saatnya akhirat itu, di padang mahsyar itu gelap segelap-gelapnya, tidak ada cahaya. Yang bercahaya adalah cahaya iman. Ya, jadi ketika iman itu ada, maka muncul cahaya. Jadi iman itu bercahaya, nur. Nah, yang tidak beriman tidak akan mendapatkan cahaya. Walau berkumpul dengan orang-orang yang beriman, makanya di surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala ceritakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadhuriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Orang-orang munafikin laki-laki dan perempuan, karena tidak punya cahaya iman, mereka memanggil orang-orang yang beriman. Ya, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami agar kami bisa mendapatkan cahaya dari cahaya kalian. Lalu dikatakan kepada mereka, irji'u, ya, kembali ke pangkal jalan, cari cahaya sendiri. Ya, tetapi tidak akan mungkin ada cahaya kecuali cahaya iman. Lalu mereka yang awalnya terkumpul karena terpisah oleh kegelapan tadi, dipisahkan oleh Allah dengan tembok. Faduriba bainahum bisur lahu bab. Yang tembok ini ada pintunya. Dua tempat ini yang terpisah hanya oleh tembok. Yang satunya siksa, yang satunya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malah terpisah hanya oleh tembok. Sebagaimana di dunia mereka berdekatan, mungkin saja mereka sholat bersama, puasa bersama, bahkan di zaman Nabi mereka ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terpisah oleh kekufuran walaupun mereka bersama. Wal iyadu billah. Nabi Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullahu taala dari generasi tabi'in sampai-sampai mengungkapkan, saya berjumpa dengan 30 sahabat. 30 orang sahabat. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Ke-30 mereka ini mengkhawatirkan terjerumus kepada kemunafikan. Dan mereka yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaika bukan orang sembarangan. Aisyah, Abdullah bin Umar, subhanallah, orang-orang seperti mereka takut nifaq. Bagaimana dengan kita? Ya. Makanya mengintrospeksi, memperhatikan kondisi kalbu, ini luar biasa. Hasilnya luar biasa. Setiap aktivitas ibadah kita yang harus kita perhatikan, yang prioritaskan bagaimana kalbu kita. Ya, dalam mengisi hari-hari di 10 awal Zulhijjah ini, kalau kalbu kita tidak kita periksa, hanya sebatas amalan zahir saja, hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada. Maka para generasi salaf dahulu benar-benar berupaya selalu memeriksa, menjaga, melihat bagaimana keadaan kalbu mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah bunyi bab yang sekarang ini, antara dunia dan akhirat. Dunia akan hancur, tidak akan ada yang abadi, kemudian tiada akhirat, manusia semua akan dikembalikan, dibangkitkan, dihidupkan kembali. Dan kita lihat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bab tersebut di hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, 7149. 7149. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا موسى بن أعين قال حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت مستوردا أخا بني فهر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع. وفي حديثهم جميعا غير يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي حديث أبي أسامة عن المستورد بن شداد أخي بني فهر. وفي حديثه أيضا قال وأشار إسماعيل بالإبهام. إسماعيل رجل راو في السنة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan hadis مستورد ابن شداد ابن عمر ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Mustawrid. Mungkin hanya ini pertama kali kita dapatkan hadisnya karena satu-satunya hadis beliau yang dibawakan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Mustawrid namanya, akha bani Fihrin, dari kabilah suku Bani Fihir, ya, saudara keluar Bani Fihir. Mustawrid namanya Mustawrid bin Shaddad. Ya, Mustawrid bin Shaddad. Ini nama juga asing, mungkin bisa kita ambil nama, buatkan nama anak, nama siapapun juga ini, karena ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Hadis yang akan dia riwayatkan kepada kita adalah hadis yang sangat indah. Hadis yang membukakan mata kita ketika kita hidup di dunia. Bagaimana nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu taala anhu. Hadis beliau ini dibawakan oleh Imam Muslim dari banyak jalur sanad, ya. Yang pertama dari gurunya Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, kemudian dari gurunya Yahya ibnu Yahya, kemudian dari gurunya Muhammad ibnu Rafi', kemudian dari gurunya Muhammad ibnu Hatim, dari empat jalur sanad. Aina fi tariq tsani. Ayo, lima jalur sanad. Abu Bakar bin Syaibah, Ibn Numair, Muhammad bin Numair, kemudian Muhammad bin Rafi', Yahya bin Yahya, kemudian terakhir Muhammad bin Hatim. Ya, empat, lima orang guru Imam Muslim ini, ia tidak akan tidak mengambilnya hadis ini dari mereka satu di satu tempat dan juga di satu waktu. Pasti di tempat yang berbeda-beda karena mereka menerima dari daerah yang berbeda, dari negeri yang jauh, terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian ia bisa menggabungkan semua hafalannya ini dalam satu majelis. Sekarang ini dia bawakan semuanya, lalu dia buatkan perbedaan-perbedaan dari guru-gurunya tersebut dari lafaz yang akan kita baca dari hadis ini. Semuanya nanti berjumpa pada ada di antara mereka berjumpa di Ismail bin Abi Khalid. Yang nanti akan ada riwayat dia, perbedaannya di akhir hadis. Kemudian nanti Ismail ini meriwayatkan dari Qais. Ya. Qais ini dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais, dari Mustawrid, ini sama semuanya. Jadi perjumpaan semua jalur yang lima tadi nanti Jadi kira-kira Ismail bin Khalid di sini, nanti dia punya cabang 5. Ya, punya cabang 5. Nanti kelima-lima cabang ini dia diambil oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan dia bawakan di hadis ini semua jalur tersebut, dan kita yakin bahwa dia punya jalur yang lain walaupun tidak sesuai dengan persyaratan kesahihannya, sehingga dia tidak bawakan di hadis ini. Jadi semua jalur tadi sahih sanadnya. Dari Mustawrid, kata Qais, qala sami'tu mustawridan ya akha bani fihrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi, ini hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi, sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan Allah. Dan ini biasanya sumpah al-qasam dalam istilah bahasa Arab atau al-halif, itu definisinya adalah menekankan sesuatu baik itu berita atau pernyataan dengan menyebutkan sesuatu yang agung. Ya, dengan menyebutkan sesuatu yang agung, itu definisi sumpah dalam bahasa Arab. Di sini Nabi SAW bersumpah dengan Allah, karena bersumpah dalam agama kita tidak dibenarkan sama sekali kecuali dengan Allah. La tahlifu illa billah. Jangan kalian bersumpah kecuali dengan Allah. La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Ya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kufur dan telah berbuat syirik. Maksudnya kufur asghar. Karena sumpah dengan selain Allah itu bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tetapi dosa besar. Ya. Jadi bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi bersumpah wallahi untuk menekankan sesuatu yang sangat penting. Apa yang ditekankan oleh Nabi di sini? Mad dunya fil akhirah. Tidaklah dunia dibandingkan akhirat. Jadi Nabi SAW konteksnya di sini memperbandingkan antara nilai antara dunia dan akhirat. Bagaimana perbandingan nilai dunia dengan nilai akhirat? Wallahi, didulukan dengan sumpah, menunjukkan bahwa ini benar-benar hakiki. Wallahi mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, illa kecuali mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi, perumpamaan atau seperti salah seorang kamu menjadikan jarinya ini, ya. Wa asyara Yahya bisabbabah. Yahya salah satu dari guru Imam Muslim yang tadi, Yahya ibnu Yahya, gurunya yang ketiga. Ya. Di riwayat Yahya ibnu Yahya, Nabi mengisyaratkan jari telunjuk. Ya. Karena tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti ini. Misalnya secara umum mengisyaratkan dengan jari, cuma salah satu dari gurunya menegaskan bahwa itu jari telunjuk. Ya. Fil yammi ya ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asara Yahya bisabbabah, melainkan seperti salah seorang kamu melakukan dengan jarinya ini, ya, ke dalam laut. Fil yammi, masukkan jari ke dalam laut, baik itu jari telunjuk maupun dalam riwayat Ismail nanti jari jempol, ya, ibu jari. Terjadi perbedaan yang hasilnya akan berbeda. Ketika dimasukkan telunjuk, masukkan jempol, masukkan jari tengah, masukkan jari manis atau jari kelingking, hasilnya berbeda atau sama? Sama saja, sama saja. Karena dimasukkan, naikkan, keluarkan. Berapa yang diambil dari air laut itu oleh jari tersebut? Bukan dengan cidukan, ya, bukan dengan telapak tangan, tetapi masukkan jari, apapun jarinya, nanti keluarkan. Itulah bentuk perumpamaan yang diberikan oleh Nabi. Fal yanzur bima tarji', maka hendaklah dia melihat berapa air yang terbawa oleh jari yang dimasukkan ke dalam laut tersebut. Dari air laut berapa yang berkurang? 1 satu kilo atau satu apa, satu baskom? Tidak. Berulang-ulang saja mungkin susah kita untuk memenuhi satu gelas. Masukkan, masukkan ke dalam, setetes mungkin yang keluar. Itu sudah diperas-peras, akhirnya keluar setetes. Begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi. Dan kita perlu tekankan di sini, dalam agama kita, dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali perumpamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya agar kita bisa memahami dengan baik. Ya, memahami dengan baik. Jadi begitulah perumpamaan dunia dan akhirat. Yang lautnya itu akhirat, sementara dunia air yang terbawa oleh telunjuk kita atau jempol kita ketika kita masukkan ke dalam lautan tersebut. Air yang terbawa oleh telunjuk atau jari tersebut, itulah dunia. Sebanyak itulah dunia, sementara akhiratnya lautan yang luas. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi kekayaan, dari sisi kemuliaan. Subhanallah, ini luar biasa. Sangat luar biasa perumpamaan mulianya akhirat bila mana kita mendapat kemuliaan, dengan dibandingkan dengan kemuliaan yang dikejar-kejar di dunia. Walau bagaimanapun tinggi pencapaian kemuliaan dalam tanda kutip yang didapatkan oleh manusia, tetapi itu sirna, fana. Tidak lama. Bahkan kemewahan, kebahagiaan itu selalu dicampuri, dikotori, dinodai oleh kesedihan-kesedihan, kesusahan. Sudah dapat ketenaran, untuk menjaga ketenaran itu sangat susah di dunia ini. Ya. Orang sudah memandang semua. Semua mata mengeluh-eluhkan, memuliakan, mengagungkan. Tiba-tiba ada sedikit atau ada sedikit tindakan, apalagi dunia yang baru sekarang ini. Dunia nyata, dunia gaib, dunia apa lagi? Dunia maya. Ya, dunia maya. Nah, ini kalau sudah netizen, itu semua orang takut. Ya. Masyarakat di dunia maya itu yang ditakuti oleh banyak orang sekarang ini karena merubah dengan mudahnya, ketenaran akan tercoreng dan jatuh sejatuh-jatuhnya seseorang hanya dengan satu tindakan saja, sehingga dia hina. Ya, karena dia hina, dan itulah dunia. Ya, harta sebanyak apapun yang sudah didapatkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mencabut kembali. Kekuasaan dan tahta setinggi apapun dicapai oleh seseorang, dia tidak lama. Itulah perbandingannya. Sementara kemuliaan akhirat dari sisi kelamaan, akhirat abadi. Akhirat abadi. Kemudian di surga, sebagaimana yang telah kita pelajari, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi. Kalau dunia, walau seseorang itu merasa berada di atas kemuliaan, tapi dia penuh kekhawatiran. Banyak orang-orang yang sudah mendapatkan segala-galanya tetapi tidak bisa tidur. Tidurnya nyenyak saja tidak bisa. Bahkan tidak sedikit dari mereka, sebagaimana yang kita dah lihat dari berita, yang perlu obat tidur. Perlu obat tidur untuk bisa tidur. Makanya sering kita lihat di media, di berita-berita, bahwa mereka terpaksa bersentuhan dengan narkotika. Untuk apa? Untuk bisa merasakan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang dicari-cari dengan harta, dengan segala-galanya, ternyata belum didapatkan. Akhirnya bersentuhan dengan dunia kelam, ya, obat-obat terlarang, demi mendapatkan kebahagiaan yang semu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan akhirat. Buang air kecil tidak ada, buang air besar tidak ada, makan nikmat semuanya. Kegembiraan yang luar biasa. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan penghuni surga hari ini berada dalam kesibukan yang membahagiakan. Gembira terus. Berjumpa, tidak ada lagi rasa dengki, tidak ada rasa iri, cinta yang luar biasa, illa qilan salaman salaman. Ya, yang ada hanya mendoakan satu sama lain. Kebahagiaan apa lagi? Dunia ini disibukkan, yang kita sudah berusaha aja bagaimana menjaga hubungan dengan orang lain, ada saja yang menyakitkan hati. Perlu mengelus dada, perlu ekstra kesabaran. Terkadang orang memang tidak berniat menyakiti kita, tetapi kita merasa tersakiti. Ya. Orang sama sekali tidak berniat untuk menyakiti, tapi kita merasa tersakiti. Sempitlah dada kita. Ini kehidupan dunia. Siapapun merasakannya. Tetapi akhirat itu tidak ada lagi semuanya. Yang ada hanya kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, dan seterusnya. Nah, inilah perbandingannya. Kenikmatan dunia itu hanya bagian kelembaban air yang air laut yang terbawa oleh oleh jari kita, dan samudra yang luas itu adalah kebahagiaan dan nilai akhirat atau surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Imam Muslim memberikan beberapa perbedaan dari guru-gurunya tadi. Wa fi hadithihim jami'an ghaira Yahya sami'tu. Semua gurunya tadi selain dari Yahya bin Yahya itu menyampaikan kata-kata Qais, menjelaskan bahwa gurunya Mustawrid mengatakan sami'tu Rasulullah. Ya, saya mendengar Rasulullah, atau mereka mengatakan saya mendengar Mustawrid, seperti yang ada dalam lafaz ini. Kata-kata sami'tu saja itu ditegaskan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwa dia menguasai hafalannya. Sangat menguasai hafalannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kadzalika. Jadi Mustawrid mengatakan saya mendengar. Ya, saya mendengar Nabi SAW mengatakannya. Kemudian wa fi hadithi Abi Usama, ini salah satu perawi yang ada di jalur sanad tadi, anil Mustawrid ibnu Shaddad akhi bani Fihrin, ini sahabatnya. Wa fi hadithihim aidan qala wa asyara Ismail bil Ibham. Ini perbedaan. Yang satu mengatakan menunjukkan mengisyaratkan jari telunjuk, yang satu jari ibu jari atau jempol. Perbedaan jari saja, dan ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh apa-apa terhadap hasil. Walaupun mungkin berlebihan atau lebih banyak air yang dibawa oleh jari jempol karena banyak lekukan-lekukannya, tetapi tetap tidak akan menunjukkan banyaknya mulia atau tingginya mulia dunia. Perbedaan misalnya jari jempol yang dimasukkan, saya rasa juga walaupun banyak lekukannya, tapi dia lebih pendek daripada jari telunjuk. Jadi intinya walaupun ada perbedaan, bila mana tidak sama jumlah air yang terbawa, tetap saja sedikit dibandingkan dengan samudra yang luas, yang sebagai perumpamaan kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7150. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis yang kedua ini dari Aisyah Ummul Mukminin. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha as-Siddiqatu bintus Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, menceritakan ini bagian kedua dari bunyi bab. Menjelaskan tentang bahagian kedua dari bunyi bab, yaitu keadaan manusia ketika dibangkitkan, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarun nas, manusia dihimpun yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hufatan uratan ghurlan. Ini keadaan manusia ketika dihimpun pada hari kiamat. Hufatan, tidak beralas kaki. Ya, tidak beralas kaki, nyeker. Tidak, tanpa ada sendal, tanpa ada sepatu, karena memang tidak ada yang di bawah dari kekayaan dunia, dari harta dunia. Jadi ketika dibangkitkan mereka dalam keadaan hufat, tanpa beralas kaki. uratan telanjang, tidak ada pakaian yang menutupi tubuh. Ya. Ghurlan tanpa berkhitan, ghairu makhtunin. Jadi keadaannya sama ketika lahir ke dunia. Para ulama mengistilahkan kebangkitan itu nanti lahir kedua. Lahir kedua kalinya. Walaupun perbedaannya adalah ukuran badan, sebagaimana telah kita ketahui. Kemudian kalau lahir di dunia, berbeda antara satu manusia dengan yang lainnya dari sisi waktu, ya, maka kelahiran ketika itu sama waktunya, serentak. Ketika dibangkitkan semua manusia hidup kembali serentak, tidak ada dipisahkan oleh waktu walau sedetik pun, karena peniupan sangkakala kedua atau dalam perbedaan pendapat yang kedua yaitu yang ketiga itu, tiupan sangkakala itu yang meniupkan ruh. Nah, sehingga semua manusia bangkit kembali hidup lagi. Jadi itu lahir kedua kalinya dan keadaannya sama, tanpa beralas kaki ketika lahir di dunia, tanpa membawa alas kaki, tanpa berpakaian, begitu juga di akhirat nanti tanpa berpakaian, kemudian tidak dikhitan, sama. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, maksudnya di dunia, kami kembalikan manusia seperti itu pula. Jadi ketika dibangkitkan, keadaan dibangkitkan sama dengan keadaan dilahirkan di dunia tanpa membawa apa-apa. Ya. Kemudian qultu ya Rasulullah. Jadi bayangan sekarang ini manusia telanjang, tanpa beralas kaki dan tanpa berkhitan seperti semula. Ya. Qultu, kata Aisyah mendengarkan hadis ini, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Manusia, laki-laki, perempuan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, lalu satu sama lain saling melihat aurat. Ya, kan ya? Bayangannya ya tentu saling melihat aurat. Yang laki-lakinya telanjang, perempuannya telanjang, kan bahaya. Subhanallah, ini catatan penting bagi wanita mukminah, salihah, taqiyah. Mendengar berita itu dia khawatir, karena di dunia orang-orang yang wanita-wanita beriman itu susah untuk terlihat auratnya, ya, dan takut untuk terlihat walau sedikit pun auratnya, dan bahkan ada di antara mereka yang khawatir terlihat auratnya walau dalam keadaan tidak sadar. Ya, ada wanita hitam yang mengidap penyakit ayan. Ini hadis Nabi SAW memberikan dia jaminan surga, malah dijamin surga oleh Nabi SAW, dan yang menunjukkan kesolehan dan ketakwaan wanita ini adalah ketika dia datang kepada Nabi SAW meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dia sembuh. Ya. Dan Nabi SAW berikan tawaran, kata Nabi, in syi'ti da'utu laki, kalau engkau mau maka saya akan doakan kamu sembuh, tetapi ada yang lebih baik. Subhanallah, ini wanita walaupun hitam cerdas, dan ini kecerdasan yang hakiki. Kata Nabi, in syi'ti sabarti falakil jannah, jika engkau mau tetap bersabar dengan penyakit ini, tetapi saya jamin engkau surga, saya berikan engkau jaminan surga. Subhanallah, tanpa berpikir panjang wanita ini mengatakan, idzan asbir, kalau begitu saya tetap harus tetap bersabar, memilih untuk tetap bersabar. Cuma ini yang nambah bonusnya, dia menunjukkan bahwa memang dia berhak untuk dijaminkan surga oleh Nabi. Apa katanya, ya Rasulullah, saya setiap kali kambuh tanpa saya ketahui ternyata aurat saya tersingkap. Orang kalau sudah kambuh penyakit ayannya kan gerak sana ronta sana, gerakan-gerakannya terkadang membuat auratnya tersingkap. Dan aurat tersingkap mungkin saja aurat yang bukan aurat vital. Mungkin betisnya atau lengannya atau terkadang rambutnya. Tapi dia tidak mau. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, saya tetap meminta engkau mendoakan saya, agar ketika nanti saya kambuh, aurat saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, andai kata pun tersingkap auratnya saat itu, apakah dia berdosa? Tidak mungkin berdosa karena dia tidak sadar. Tidak mungkin berdosa, tapi dia tidak mau auratnya tersingkap. Dan dia wanita hitam. Orang kalaupun nampak auratnya, jarang orang yang tertarik melihatnya. Apalagi dia sedang sakit. Yang cantik saja kalau sedang pingsan seperti itu orang tidak akan tertarik. Ada orang yang terbangkit asratnya melihat wanita yang orang wanita tersingkap auratnya karena penyakit ayat. Tetapi karena dia wanita yang luar biasa, wanita hitam tetapi ahli surga, dia meminta kepada Nabi Rasulullah, doakan agar ketika saya nanti kambuh, aurat saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ketika mendengar hadis ini, wanita semua nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dia khawatir auratnya terlihat oleh orang. Idzan yanzuru ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'din. Ini juga keadaan. Jadi yang pertama keadaan manusia dibangkitkan apa? Tanpa berkhitan, tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, tidak ada yang dibawa. Ada sebagian riwayat hadis ini ada tambahan ungkapan buhman. Ya, hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Ba, ha, mim. Buhman, kata yang mensyarahkan maksudnya tidak membawa apapun. Ya, tidak ada satupun yang dibawa. Bahkan, kalau di dunia dia memakai gigi yang sudah dirubah, kan ada orang memakai gigi dari yang sudah diambil dari dibuat dari emas misalnya atau yang lainnya, itu tidak akan dia bawa. Dibentuk kembali oleh Allah yang semula, bukan yang ada tambahan-tambahan di dunia. Atau misalnya pernah patah kemudian tulangnya dikasih sesuatu untuk menyanggahnya, itu nanti juga tidak akan ada. Apapun yang dimasukkan, susu, apapun yang ada dari unsur dunia itu tidak ada lagi. Tanpa ada sesuatu pun yang dari unsur duniawi yang dibawa. Yang dibawa hanya badan saja. Kemudian dari amal perbuatan di dunia. Itu makna buhman. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Urusan ketika itu, ya, lebih berat daripada seseorang mendapat kesempatan untuk melihat aurat masing-masing atau melihat aurat orang lain. Jadi perkara ketika itu melupakan semua. Jadi urusan yang sempit, keadaan yang menakutkan, yang mencemaskan itu membuat seseorang tidak lagi peduli dengan aurat manusia atau laki-laki dengan aurat perempuan, walaupun perempuan dengan aurat laki-laki. Tidak ada lagi. Karena urusan jauh lebih berat daripada itu. Ya. Jauh lebih berat daripada itu. Ya. Jadi keadaan sempitnya, huru hara hari kiamat itu yang membuat manusia tidak peduli dengan apa yang terlihat. Walau nampak jelas di depan mata, tetapi perkaranya lebih berat, perkara yang akan dilaluinya, yang dirasakannya itu tidak membuat dia ada selera untuk sedikit saja menamakan pandangan mata ketika melihat aurat orang lain atau wanita atau lawan jenis. Tidak ada, karena urusan lebih berat. Sehingga orang fokusnya apa? Bagaimana dia selamat? Bagaimana dia selamat? Dan walillah, dan perumpamaan di dunia juga ada. Perumpamaan di dunia. Ketika apa? Tsunami, contoh tsunami. Atau tidak jauh-jauh lah. Misalnya seseorang sedang pesta. Ini kan kebahagiaan yang luar biasa. Tiba-tiba gempa. Gempa. Atau di saat itu apa? Ada musibah. Nah, sehingga kebahagiaan kegembiraan pesta itu tersebut hilang seketika karena ada bencana tadi, lenyap seketika. Ya. Kita tahu dari contoh tsunami itu saja, banyak orang yang saat itu sedang bergembira, bersuka cita, berbahagia, atau meluapkan kegembiraan dengan dosa misalnya, itu seketika hilang. Ya. Tidak usah tsunami Aceh, tsunami yang sebelum tsunami Palu, yang di Teluk ya, yang di Kalianda ya, yang di Jawanya bukan di Sumateranya. Yang ketika itu orang sedang bergembira di pantai, apa yang terjadi? Lenyap semua kegembiraan itu dengan musibah dunia. Apalagi di akhirat semua orang akan mempertanggungjawabkan. Matahari didekatkan, manusia tanpa berpakaian, urusan sekarang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin orang tertarik melihat aurat lawan jenisnya, wallahul musta'an. 7151 قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه غرلا. Ini hadis Aisyah kembali dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lain, dari gurunya Abu Bakar bin Usaiba, dari gurunya Ibnu Numair, kemudian nanti mereka berdua meriwayatkan dari Abu Khalid Al-Ahmar, dan Abu Khalid Al-Ahmar meriwayatkan dari Hatim bin Abi Saghira, dari Hatim bin Abi Saghira sampai ke Aisyah sama ya. Ibnu Abi Mulaika Al-Qasim bin Muhammad, ini kemenakannya Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad kemenakannya Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin ya. Kemudian dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma di sini kata-kata ghurlannya tidak ada. Hufatan uratan saja. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Dalam keadaan telanjang dan tidak ada ungkapan ghurlan. Dan ini juga tidak akan berpengaruh apa-apa karena ghurlan itu ditetapkan dalam hadis sahih yang lain. Wallahu'alam. Berikutnya 7152. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا ولم يذكر زهير في حديثه يخطب. Hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Anak paman Nabi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah satu dari 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, termasuk ibunda kita Aisyah ummul mukminin, satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di sini hadisnya sama, hampir sama ya, bisa dikatakan sama dengan hadis Aisyah, cuma redaksinya atau pangkalnya yang sedikit berbeda. Ibnu Abbas bercerita, saya mendengar ya, atau dia mendengar Nabi SAW berkhutbah. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika khutbah. Dan ada catatan mungkin yang bisa kita ambil ya. Belajar agama ini tidak selamanya kita harus formal seperti majelis-majelis ta'lim. Khutbah itu kesempatan kita untuk belajar agama. Makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dari khutbah Nabi, dari isi khutbah Nabi ya, disampaikan oleh para sahabat. Kemarin ya, bab yang lalu ada beberapa poin khutbah yang disampaikan oleh ada 4 ya, oleh Harithah ibn Wahab kalau tidak salah. Tidak, hadis Abdullah ibn Zam'ah, hadis 7143 halaman 380. Ini khutbah isinya dan variasi isi khutbah itu disampaikan semua. Ada beberapa masalah tentang unta Nabi Saleh, kemudian tentang peringatan kepada wanita untuk bertakwa kepada Allah, kemudian peringatan kepada suami yang menyakiti, KDRT kepada istrinya yang memukul di pagi hari, di malam harinya digauli. Ini sangat tidak layak. Kemudian mengingatkan tentang adab, yaitu tertawa ketika kentut. Ini satu khutbah isinya itu, dan jadi menjadi catatan kita, tambahan catatan kita dari dalam belajar agama ini, mendapatkan ilmu agama bukan hanya secara formal hadis di majelis taklim atau pendidikan-pendidikan formal di berbagai lembaga pendidikan, khutbah perlu kita jadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu agama. Kita niatkan untuk hadir salat Jumat itu untuk mendengar dengan seksama, karena mendengarkan khutbah juga hukumnya wajib, ya, di samping untuk menambah ilmu kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Nabi berkhutbah, isi khutbahnya, di antara isi khutbahnya adalah wa huwa yaqul innakum mulaqullah, sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan Allah. Ya, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah orang yang curang dalam timbang menimbang, takar menakar dalam bersikap, tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan ketika manusia dibangkitkan untuk berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berjumpa dengan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa inna thumma inna akhir surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Maksudnya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Nabi di sini, innakum mulaqullah. Sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan Allah. Maksudnya berhadapan dengan Allah untuk dihisab. Kemudian Nabi menjelaskan keadaan perjumpaan dengan Allah, musyatan. Ini tambahan, ya. Ini tambahan dalam ini adalah musyat, berjalan kaki. Musyatan, berjalan kaki. Tidak ada di riwayat Aisyah, yang ada di riwayat Ibnu Abbas ini. Musyat, berjalan kaki. Kalau yang berangkat haji, ya, seringkali akan melihat kalau bisa baca bahasa Arab, kata-kata musyat. Ya. Karena nanti akan ada pemisahan oleh pemerintah Arab Saudi jalur jalan yang memindahkan jemaah haji dari satu masyair ke masyair yang lain, dipisahkan antara yang berkendaraan dengan pejalan kaki. Makanya nanti untuk pejalan kaki tariq musyad. Tariq musyad dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah Mina, itu ada jalur khusus pejalan kaki. Dari mulai keluar Arafah itu sudah ada ditulis apanya tariq musyad. Jalur untuk pejalan kaki. Makanya tidak ada kendaraan kita lihat di sini. Walaupun ada nanti yang melanggar seperti motor-motor, ya. Walaupun di luar aturan ini, ada motor-motor yang mengambil jalan pejalan kaki ini, walaupun tidak terlalu memberikan pengaruh atau dampak apa-apa. Tetapi yang kita ambil di sinilah kata-kata musyad, berjalan kaki nanti manusia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang tidak ada lagi kendaraan, ya, kendaraan itu di dunia, ya, kendaraan di dunia. Kemudian hufatan, sama dengan hadis Aisyah, tidak beralas kaki. Uratan, telanjang. Ghurlan, tidak berkhitan. Kemudian walam yadhkur Zuhair fi hadithi yakhtum. Ini perbedaan antara riwayat dua guru Imam Muslim, karena Imam Muslim di sanad ini meriwayatkan dari dua orang gurunya, bahkan tiga, bahkan empat malah. Empat orang gurunya. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harbin, Ishaq bin Ibrahim, Ibnu Abi Umar. Empat orang gurunya, nanti mereka berempat meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Yang satu mengatakan akhbarana, yang tiga mengatakan haddathana. Antara akhbarana dengan haddathana itu pun dibedakan oleh Imam Muslim dari empat gurunya. Jadi salah satu dari gurunya yaitu Zuhair itu tanpa ada cerita Nabi berkhutbah. Langsung menceritakan Nabi bersabda manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berkendaraan, maksudnya berjalan kaki, tidak berkhitan, tidak berpakaian, dan ya tidak beralas kaki, ya. Berjalan kaki tidak beralas, berjalan kaki tanpa alas kaki, telanjang dan tanpa berkhitan. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7153. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Waqi' qala Ha'un wa haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddathana Abi kilahuma 'an Shu'bah قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم وفي حديث وقيع ومعاذ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kembali dibawakan oleh Imam Muslim agak lebih detail daripada hadis sebelumnya. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan qama fina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatiban bi mau'izatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak berdiri menyampaikan khutbah dengan materinya mau'izah. Mau'izah ini materi khutbah atau kajian yang menyentuh berbicara tentang surga, tentang neraka yang memberi menyentuh hati. Ya, menyentuh hati itu mau'izah. Bukan pembahasan fikih, bukan pembahasan sejarah dan seterusnya, ya. Tetapi tentang bagaimana hati itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi berkata dalam khutbahnya, "Ya ayyuhan nas innakum tuhsaruna ilallahi hufatan uratan ghurla." Sama dengan hadis pertama. Kemudian di sini ada tambahan nukilan ayat. Ya, surat Al-Anbiya ayat 104 ya, "Kama badana awwala khalqin nu'iduhu," sebagaimana kami memulai pertama penciptaan, seperti itu pula kami kembalikan. "Wa'dan 'alaina," sebagai janji yang kami pasti tepati. "Inna kunna fa'ilin," sungguhnya kami benar-benar akan berbuat. Maksudnya membangkitkan manusia dalam keadaan demikian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Kemudian setelah menukilkan ayat, Nabi mengatakan, jadi yang berkenaan dengan bab kita itu tadi. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tanpa berpakaian, tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki, ditambah ditegaskan dengan ayat Al-Anbiya 104. Kemudian dipertegas oleh Nabi dengan tambahan berita ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yaumal qiyamah. Awalnya kan tidak berpakaian, lalu Nabi mengatakan sesungguhnya makhluk yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ini berita tambahan. Jadi asalnya manusia dibangkitkan tanpa membawa sehelai pakaian pun, nanti yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Ya. Ini berita dan ini kita imani bahwa yang pertama mendapatkan pakaian nanti setelah keadaan telanjang adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian berita yang kedua yang ditambahkan dalam hadis ini adalah ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim dhatash shimal. Ketahuilah bahwa ada akan didatangkan beberapa orang atau sekumpulan manusia dari umatku, lalu mereka disimpangkan ke kiri. Maksudnya tidak dibawa ke jalur yang benar. Dan ini datang dalam hadis tentang telaga. Tentang telaga Nabi. Jadi mereka dihalau dari telaga. Diusir dan tidak dibenarkan untuk mendekat, apalagi untuk meminum. Padahal di saat itulah pertama kali perjumpaan umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabinya. Dengan Nabi mereka, namun mereka dihalau, diusir, dipalingkan ke arah yang lain, yaitu ke kiri. Lalu Nabi mengatakan, fa'akulu ya Rabbi ashabi. Kata Nabi dengan heran, itu kan sahabatku, maksudnya umatnya. Karena redaksi ayat hadis ini kan umat. Ya, jadi dia maksud dengan ashabi ini umatnya. Dan ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang mencela sahabat Nabi, bahwa para sahabat itu murtad. Ya. Bahwa para sahabat itu murtad. Maka mereka mengatakan, semua para sahabat murtad. Mereka kafir. Ya. Lalu mereka kecualikan segelintir sahabat. Ya. Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan beberapa orang lagi. Yang mereka kecualikan dari kemurtadan. Dalilnya ini, mereka jadikan ini sebagai dalil. Ya. Padahal ashabi di situ, kalau kita lihat redaksi hadisnya kan umat. Kata Nabi, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Jadi mencakup semua umat Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi mengatakan itu sahabatku, maksudnya umatnya. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, aku sangat merindukan sahabat-sahabatku. Para sahabat, bukankah kami sahabat? Bukan. Yang saya maksud adalah orang yang ingin sekali berjumpa denganku. Ini di umat akhir zaman. Nabi SAW mengistilahkan mereka itu dengan sahabatnya, temannya. Jadi kata sahabat ini bukan maksudnya para sahabat, orang-orang yang beriman di masa Nabi SAW, karena mereka manusia-manusia mulia. Ya. Ada memang gerakan-gerakan murtad setelah Nabi meninggal, tetapi itu bukan para sahabat Nabi SAW. Bukan para sahabat Nabi SAW. Musailamatul Kadzab tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Dia ketika datang delegasi untuk berjumpa dengan Nabi, dia tidak berjumpa dengan Nabi. Dia, qadarullah memang, dia berada di tempat tunggangan untuk menjaga tunggangan kumpulan atau delegasi mereka, sehingga tidak berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan sahabat Nabi SAW. Kalaupun nanti ada sahabat yang diberitakan murtad dan keluar dari agama, maka ada di antara mereka yang sabata ruju'uhu, yang pasti kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara yang tidak, itu tidak diistilahkan dengan sahabat. Tidak disilakan dengan sahabat. Jadi kata-kata sahabat ini perlu kita catat baik-baik. Karena nanti kita akan terpengaruh oleh syubhat bahwa hadis ini ternyata menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi murtad. Ya. Yang dimaksud dengan sahabat ini umat Nabi Muhammad SAW. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari hal-hal yang baru setelah engkau meninggal. Fa'akulu kama qala al-abdu salih. Ketika itu kata Nabi, saya hanya mengatakan ungkapan atau perkataan seorang hamba yang saleh. Yang dimaksud dengan hamba yang saleh di sini Nabi Isa alaihissalam. Ini yang diceritakan oleh Allah surah Al-Ma'idah. Ya, ayat 117-118. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan Nabi Isa alaihissalam, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Apakah engkau memerintahkan manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Nah, lalu Nabi Isa menyatakan alasannya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Yang saya katakan apa yang kamu perintah, yaitu mengibadatimu. Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya, aku sebagai saksi yang engkau tetapkan ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, ketika dan tatkala engkau wafatkan saya. Kata wafat di sini ini juga diperbincangkan oleh para ulama, karena Nabi Isa tidak wafat. Dia diangkat, ini keyakinan kita sebagai seorang muslim, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Barrafa'ahu Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Walakin subbiha lahum. tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya, dan akan tetapi Allah mengangkatnya. Barrafa'ahu Allahu, Allah mengangkatnya ke langit. Dan kata tawaffa di sini adalah menghilangkan dari umatnya. Ya. Bisa jadi maksudnya adalah setelah beliau wafat, wafat ketika turun diturunkan kembali oleh Allah nanti di akhir kiamat. Karena akan diturunkan oleh Allah dalam hadis yang sahih banyak sekali Nabi menceritakan Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah sebagai pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Hakaman dalam Sahih Muslim, hakaman muqsita. Ya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha bersaksi atas segala sesuatu. Nah, ini in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa mereka, mereka akan juga hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi diserahkan oleh Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala keputusan tentang umatnya. Nabi juga mengatakan demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal fa yuqalu li, dikatakan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Sungguhnya mereka senantiasa berbalik di belakang, di atas belakang punggung mereka semenjak engkau meninggal atau meninggal dunia, berpisah dengan umatmu. Jadi sampai hari ini tetap aja orang-orang, banyak orang, ada orang-orang yang meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa fi hadithi Waqi'in wa Mu'ad, ini dalam dua hadis dalam dua, dari dua gurunya, dari dua perawi Waqi' dan Mu'ad, innaka la tadri ma ahdathu ba'da, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari hal yang baru setelah engkau meninggal. Hadis terakhir 7154. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حاء وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. حديث ini, hadis Abu Hurairah, itu kaitannya bukan setelah hari kiamat, tetapi ini ketika hari kiamat. Ya. Karena ketika manusia dibangkitkan oleh Allah itu sudah jelas dari hadis Aisyah, dari hadis Ibnu Abbas, bahwa manusia dibangkitkan dalam keadaan berjalan kaki, tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, dan tanpa berkhitan. Adapun hadis ini itu sama sekali tidak berkenaan atau berhubungan dengan kebangkitan, tetapi ini ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat. Ini yang perlu kita pahami, jangan, karena memang dia berada di satu bab, tetapi ini kaitannya dengan kejadian ketika hari kiamat terjadi di dunia. Ya. Ketika hari kiamat terjadi dunia. Ini yang pertama sekali harus kita pahami dari hadis ini. Karena hadis ini mengatakan yuhsarun nasu ala thalathi tara'iq. Manusia dihimpun di atas tiga keadaan atau keadaan. Ada yang pertama raghibin, dalam keadaan harap, yang kedua dalam keadaan takut, rahibin. Kemudian keadaan berikutnya dalam keadaan berkendaraan. Ya, cuma kendaraannya berbeda-beda. Wasnani ala ba'ir, ada ketika itu orang berada di atas satu unta dua orang. Ya, ketika hari kiamat itu sedang berada di atas unta satu penumpang, satu penunggang, menunggang kuda dan satu penumpang. Kemudian ada yang tiga orang, wasala satun ala ba'ir, satu penunggang dan dua penumpang. Kemudian wa arba'atun ala ba'ir, satu penunggang dan tiga penumpang. Ini keadaan ketika manusia ketika kiamat ditegakkan oleh Allah. Kemudian ada bahkan dari satu kendaraan atau unta itu satu penunggang sembilan penumpang. Ya. Dia 10 orang. Satu kendaraan 10 orang, satu penunggang 9 penumpang. Ya. Ini keadaan bukan keadaan ketika dibangkitkan setelah mati ya, karena kita sudah jelas tadi bahwa ketika setelah mati untuk dibangkitkan itu tanpa ada apa-apa. Sekarang ada unta, ada kendaraan. Berarti yang penghimpunan di sini maksudnya ketika hari kiamat terjadi di dunia. Dalam keadaan ada yang berkendaraan memang, ada yang penuh kekhawatiran, penuh harap, dan ada yang memang tenang saja. Ini yang ketiga. Yang pertama raghibin, harap. Yang kedua rahibin, takut, cemas. Yang ketiga tenang-tenang saja, bahkan dalam keadaan berkendaraan. Ada yang berkendaraan dua orang di atas satu kendaraan, tiga orang di atas satu kendaraan, empat orang di atas satu kendaraan, bahkan ada 10 orang di atas satu kendaraan. Kemudian watahsuru baqiyatahumun nar, sisa dari mereka ini nanti akan dihimpun oleh api. Jadi api yang menggiring mereka. Tapi itu ma'ahum, api itu tetap bersama. Tidak ada bahan bakarnya, tidak ada. Cuma api itu terus berjalan bersama mereka. Kemana mereka pergi? Ya, di malam hari bersama mereka. Di mana mereka bermalam, di situ ada api yang membawa mereka ke suatu tempat. Di siang hari ketika tidur siang, api juga ada bersama mereka. Di pagi hari juga demikian, di petang hari juga demikian. Di mana mereka berada di petang hari, di mana mereka berada di pagi hari, api tetap bersama mereka untuk menggiring mereka ke tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan setelah kematian tetapi ketika hari kiamat. Ini catat baik-baik, karena kalau kita membaca hadis-hadis semuanya di bawah bab ini, kita akan memahami kok terjadi kontradiksi. Ya. Di awal-awal hadisnya semuanya mengatakan tanpa berpakaian, tanpa berkhitan, berjalan kaki. Sementara sekarang ini orang berkendaraan. Nah, yang dimaksud dengan hadis yang sekarang ini adalah ketika hari kiamat terjadi di dunia. Sementara hadis-hadis sebelumnya ketika kebangkitan. Dzakar Nawawi huna. Nah, ikra. Qala al-ulama. Di halaman 403 ini dijelaskan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-ulama hadha al-hashr fi akhir ad-dunya qabila al-qiyamah wa qabila an-nafkh fi as-sur bidalil qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa tahshuru baqiyatuhum an-nar tabitu ma'ahum wa taqilu wa tusbihu wa tumsi. وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا في آيات الساعة. طيب. هكذا. Halaman 403, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ketujuh. Di situ mulai. Sebenarnya dia bagusnya diletakkan di alenia khususnya. Apa tulisannya di halaman ketujuh, di baris ketujuh? Para ulama berkata, ada? Ya, para ulama berkata, sebenarnya di alinea yang layaknya di alinea baru, para ulama berkata dikumpulkan ini pada masa akhir hidup di dunia menjelang datang hari kiamat, bukan setelah mati. Ya, menjelang ditiupkannya sangkakala berdasarkan sabda Nabi, tahsuru baqiyatuhum, baqiyatuhumun nar tabitu ma'ahum wa taqilu wa tusbihu wa tumsihi. Kemudian ada catatan penting bahwa ini adalah tanda terakhir dari tanda hari kiamat. Ini tanda terakhir seperti tegaskan oleh Imam Muslim. Wa hadza akhiru asrat. Di bawahnya, di bawah ini merupakan ada. Nah, lihat 7 8 9 10 11 12. Baris yang ke-12. Ini merupakan tanda terakhir menjelang datangnya hari kiamat. Jadi tanda adanya api. Manusia ketika itu ada dalam keadaan takut, cemas, kemudian ada yang berkendaraan yang seperti yang dijelaskan oleh Nabi, nanti akan digiring oleh api kemana mereka di mana mereka berada, nanti dibawa ke tempat yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini tanda terakhir sebelum kiamat terjadi. Ada memang tanda yang lain seperti terbit matahari dari barat, ini belum terakhir. Terbit matahari dari barat sudah terakhir, tetapi setelah itu ada tanda-tanda yang lain, di antaranya adalah api ini. Ya. Ini merupakan tanda terakhir menjelang datangnya hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim. Setelah ini tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Ada nanti bab tentang tanda hari kiamat, insyaallah akan kita pelajari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selesai kita dari bab yang ke-15, insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam. Sebelum itu saya mohon maaf, 2 hari ini kita apa? Lama sekali ya. Biasanya 6:30 kita sudah selesai, sekarang kemarin juga hampir-hampir seperti ini. Ini disebabkan oleh hadis yang kita tidak mau, tidak enak meninggalkan satu hadis, dua hadis yang tersisa di satu bab, akhirnya kita selesaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.